الفصل الثاني الاسم بالنظر إلى تعيينه. اسم berdasarkan peninjauan kepada kejelasannya ataupun ta'yinnya. Yang sepertinya kata-kata ta'yin ini juga sudah kesadur ke dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kalau kita paksakan pun bahasa Indonesianya, ta'yin itu artinya tertentu gitu ya. Jadi penentuan. Iya, penentuan betul. Ya. Menentukan. Jadi kepada penentuannya. Artinya dia tertentu gitu ya, ditentukan. Nah, jadi pembahasan kita pada malam ini ataupun pembahasan kita pada fasal yang kedua ini adalah pembahasan isim ya, berdasarkan peninjauan kepada tertentu atau tidak tertentunya. Isim ya, berdasarkan peninjauan kepada penentuannya, pengkhususannya, ya, kira-kira demikian. Nah, kemudian mualif mengatakan yang qasimul ismu bin nazari ila ta'yinihi qismaini. Nakiratin wa ma'rifatin. Isim berdasarkan peninjauan kepada ta'yinnya ini terbagi kepada dua bahagian. Ada yang disebut dengan nakirah dan ada yang disebut dengan ma'rifah. Maksudnya satu bahagian namanya nakirah, satu bahagian namanya ma'rifah. Jadi isim ya. Nah, di sini kan dikatakan yang qasimul ismu. Ya. Di mana kalimah isim, kata isim di sini itu disertai dengan al. Jadi maksudnya isim itu ya, artinya ini jenis ya, jenis isim itu maksudnya sedang menerangkan jenis bahwa isim itu ya, yang manapun dari isim-isim yang ada kan gitu. Jadi isim itu terbagi kepada dua bahagian. Ya, terbagi kepada dua bahagian. Jika kita tinjau dari sisi ta'yinnya, yakni ada bahagian itu satu bahagian yang namanya nakirah, ada satu bahagian yang namanya ma'rifah. Nah, demikian. Lalu apa yang dimaksud dengan nakirah dan apa yang dimaksud dengan ma'rifah? Maka di sini mu'alif menerangkan pengertiannya, definisinya ataupun ta'arifnya. Pertama, al-ismun nakirah. Al-ismun nakiratu huwa kullu ismin yadullu ala ghairi mu'ayyanin. Isim nakirah ialah seluruh isim, setiap isim yang menunjukkan atas sesuatu yang tidak ditangin, sesuatu yang tidak ditentukan, itulah namanya isim nakirah. Jadi apabila ada sebuah kalimah ataupun apabila ada sebuah isim yang mana isim itu tidak menunjukkan pada benda tertentu, maka itu namanya nakirah. Contoh seperti ungkapan insanun, seorang, asadun, singa, zahratun, bunga. Maka ungkapan bunga itu suatu kalimah ataupun isim yang menunjukkan pada yang menunjukkan kepada sesuatu yang tidak ditentukan. Umum. Ya, umum. Nah, inilah yang dimaksud dengan isim nakirah. Sementara isim ma'rifah, maka di sini dijelaskan oleh mu'allif ya, ta'rifnya adalah al-ismu ma'rifatu huwa kullu ismin yadullu ala mu'ayyanin. Jadi kalau isim nakirah itu adalah isim yang tidak menunjukkan kepada benda tertentu, sementara isim ma'rifah adalah setiap isim yang menunjukkan pada benda tertentu. Ya, jadi di sini ada sedikit mungkin bisa jadi pelajaran buat antum ya, yang yang saya sendiri pun sebenarnya nggak tahu apakah memang demikian bahasa Indonesia yang tepat ataupun benar. Namun ini ada pelajaran yang bagus menurut saya. Coba kita perhatikan di situ. Kullu ismin yadullu ala ghairi mu'ayyanin. Ya, di mana di situ dari kalimah-kalimah itu yang bermakna tidak, yang bermakna penafian. Ya. Ghair, taib. Ya, ghair. Itulah yang bermakna tidak. Nah, kata ghair ini berada di mana? Sebelum mu'ayyin. Iya, mu'ayyin. Mu'ayyin ya. Sebelum kata mu'ayyin. Nah, jadi berarti yang ditidaki, kalau di bahasa Arab ini berarti yang ditidakkan adalah mu'ayyinnya. Ya. Namun bahasa Indonesia yang enak saya rasa tapi nggak tahu juga ya gimana aslinya dalam bahasa Indonesia. Namun dalam bahasa Indonesia yang enak itu justru kita meletakkan kata tidaknya itu pada pada menunjukkan. Karena kalau kita letakkan kata tidaknya pada muayyan, mungkin kita akan mungkin ya biasanya mungkin tapi saya nggak tahu juga orang Indonesia akan kesulitan memahaminya biasanya ya tapi nggak tahu juga sih. Kalau saya pribadi, saya kesulitan memahaminya saat ada orang menggunakan susunan seperti ini dalam bahasa Indonesia. Lain bahasa Arab ya, karena bahasa Arab itu beda ya. Apalagi kalau kita sudah mempelajari teori bahasa Arab, maka secara otomatis dia akan paham sendiri ya, nyambung sendiri begitu. Namun kalau misalkan ketika orang menggunakan bahasa Indonesia tapi mengikuti susunan ini, itu akan sulit kita memahaminya. Saya bayangkan isim menunjukkan atas tidak tertentu. Ya, biasanya kita lebih mudah memahaminya. Isim yang menunjukkan, setiap isim yang tidak menunjukkan, ya, yang tidak menunjukkan atas benda tertentu. Nah begitu. Kamu udah ngawat layak dulu. Gimana? Ismin layak dulu. Begini ya, sama seperti misalkan, kenapa harus ada Muhammadun Zahaba? Dan ada Zahaba Muhammadun, kalau memang maknanya sama. Nah ini kita nggak bisa kita kritisi kalau ini. Ya paling saya hanya bisa jawab itulah tatanan bahasa yang ada di mereka. Maksudnya begini, itulah kekayaan bahasa yang ada di mereka. Sama seperti kekayaan bahasa yang ada di dalam tatanan bahasa kita. Itu semacam kekayaan sebuah bahasa ya. Justru sebenarnya itu merupakan kelebihan pada sebuah bahasa di mana mereka punya banyak susunan, punya banyak konteks, punya banyak siat gitu. Iya, ini menunjukkan kekayaan bahasa mereka malahan. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ya jadi begitu ya. Nah kalau mau bilang begitu ya juga nggak ada masalah, silahkan kan gitu ya. Kullu ismin la yadullu ala muayyin. Ini kok pakai huwa ya? Al-ismun nakirah. Huwa. Baik. Itu maksudnya. Iya. Oleh karena itu makanya sebagian mereka hanya ada ada yang menyebutkan hanya nakirah dan ma'rifah gitu ya. Ada hanya menyebutkan nakirah dan ma'rifah tanpa menyertakan kata isimnya. Dan saya juga bingung ya, karena ini udah jadi istilah populer ataupun istilah umum di mana namanya isim nakirah, isim ma'rifah. Seharusnya yang tepat adalah yang tepat adalah isim ma'rif, kan gitu ya, bukan isim ma'rifah. Isim nakirah, nakirun, bukan isim nakirah. Atau susunan yang tepat adalah bukan al-ismun nakirah, bukan al-ismul ma'rifah, tapi ismun nakirah, ismul ma'rifati. Maksudnya tidak menggunakan susunan nakiyah, tapi menggunakan susunan idhafah. Ini pertanyaan bagus ini. Ya, ini PR bagi kita semua ini saya pikir. Ya. Apakah ini bisa kita kritisi dengan mengatakan seharusnya susunannya adalah ismun nakirati dan ismul ma'rifati? Karena kalau misalkan susunannya ismun nakirati, maka tidak ada problem ketika kita bilang huwa. Karena huwanya kembali kepada ism. Kan gitu ya. Nah begitu pula dengan ismul ma'rifati, karena susunannya apa? Ya sama seperti misalkan begini, ibnu Fatimata zahaba atau zahabat? Ibnu Fatimata zahaba atau zahabat? Kalau ini kan jumlah kan? Nah yang tadi itu, ibnu Fatimata zahaba atau ibnu Fatimata zahabat? Ibnu Fatimata zahabat atau Ibnu Fatimata zahaba. Zahabat. Kan gitu kan? Nah, sama seperti ini. Kenapa kita bilang Ibnu Fatimata zahaba? Benar. Karena susunan idhafah. Nah, jadi kalau misalkan ini adalah susunan idhafah, maka enggak ada problem ketika dikatakan huwa kullu ismin. Ismul ma'rifati huwa kullu ismin. Tapi kalau misalkan ini susunan naqiyah, jangankan soal guanya, soal susunan naqiyahnya saja kita mempertanyakan. Ini benar enggak ini? Muannas naqiyah. Iya, masa mudzakkar sama muannas? Macam jumlah apa tuh? Kok bisa naqiyah angka kan? Kalau angka misalkan ini yang muannas lawannya. Oh iya, benar itu ya. Naqirun gitu katanya. Hah? Benar, kalau memang ini sifat mausuf, kalau memang ini na'at man'ut, kan gitu. Kalau ini sifat, berarti seharusnya al ismun nakiru atau al ismul ma'rifu. Misal dihikayakan bisa kan? Nakirunya itu ya selamanya nakiru gitu, dibuat hikaya ya. Karena kan mungkin nakiru kan jarang nakir. Nakirunya maksudnya? Ini kayak dibuat mabun, dibuat hikaya ya. Jadi mau gimana pun nakiru, mau sebelumnya mujakar, mau muannas, tetap dibuat nakirok dia gitu, dibuat kita ya kayak lima berikan gitu, kayak dikisah, kayak diceritakan dia. Asalnya kan dia nakirok makrifah gitu. Jadi mau sebenarnya sebelumnya omongan kebijakan dia nggak bakal berubah gitu, karena dia diceritakan kan isma ini nakirok makrifah dengan isinya itu ya embel-embel dari mereka. Enggak, bahasa Arab dia nggak bisa begitu. Misal ketika dikatakan kalau yang ini bukan ini nggak ada ini nggak bisa hikaya ya, karena begini, misalnya kita bilang bahwa misalnya seperti apa ya? Contoh ini aja ya. Contoh misalkan al ismu bin nazar ila ta'yinihi. Yang sebenarnya kan aslinya kita membahas soal apa? Soal ditentukan. Ya kan gitu. Tapi kan memang dia bisa berubah ya, al ismu bin nazar ila ta'yinihi. Namun lihat ismun yadullu ala ghairi mu'ayyanin. Ya kan mudah, iya karena memang masalahnya bahasa Arab itu memang ada konjugasi gitu loh. Iya, nggak bisa kayak tadi kita bilang ini bukan hikaya, kalau hikaya itu lain gitu loh, nggak bisa dibilang hikaya ini. Karena memang bahasa Arab punya konjugasi, jadi kalau misalkan dia keadaannya kayak begini, pakai silah yang ini. Kalau keadaannya begini, pakai silah yang ini. Kalau susunannya di sini, kalau kalimatnya di sini, maka pakai silah yang ini, kan gitu. Jadi nggak bisa kita kayak bahasa Indonesia yang bisa dengan kalimat itu terus, kan gitu. Nah begitu. Jadi contoh itu kan bin nazari ila ta'yinihi. Kan kita enggak bilangnya bin nazari ila muayyanihi, kan gitu. Enggak begitu. Karena enggak pas nanti dia. Jadi kita pakai apa? Bentuk sirah masdarnya kalau di sini. Al ismu bin nazari ila ta'yinihi. Namun giliran di sini ya kita menggunakan sirah isim maf'ulnya. Yadullu ala ghairi muayyanin atau yadullu ala muayyanin. Nah begitu. Jadi nah makanya oleh karena itu ini tugas kita bersama yang saya sendiri enggak tahu, atau mungkin kita bisa langsung kritisi saja bahwa susunan yang benar adalah ismun nakirati atau ismul ma'rifati, bukan al ismun nakirati atau al ismul ma'rifati. Al ismul ma'rifatu. Al ismun nakiru. Kalau misalkan dia nati ya seharusnya demikian. Tapi kalau misalkan dia idhofi, maka enggak ada permasalahan. Kalau idhofi masuk artinya jadi mana? Contohnya kalau misalnya nakirah kan isim yang ya sama seperti ismul isyarah. Ismul isyarah itu kan idhofah. Ismul isyarah. Isimnya isyarat. Iya, isim. Kalau yang ini isim yang nakirah. Isimnya untuk nakirah. Ah, berarti kan? Isimnya nakirah, isimnya ma'rifah. Gitu loh. Maksudnya kayak sifat ya, pakai kalimat mandun yang enggak. Nah, kandung jadinya. Enggak, isimnya nakirah, isimnya ma'rifah. Ya kan isimnya apa isim untuk isim apa namanya manu untuk isim umum ya. Isim untuk jelas ya. Kan gitu ya, untuk tertentu. Jadi, nah begitu ya. Jadi untuk memastikannya adalah antum periksa dengan seksama apakah ini sirah sifat ya, baik nakirah maupun ma'rifah atau sirah masdar. Jika memang keduanya ini adalah sirah masdar, sudah bisa dipastikan, maka seharusnya susunannya adalah idhofah. Tapi jika ini adalah sirah sifat, maka seharusnya tak marbutahnya enggak ada. Kan gitu. Nah, ini di situ permasalahannya. Jadi di sini adalah apa? Kelihayan kita di dalam ilmu tasrif. Nah, kira-kira tasrifannya bagaimana? kan gitu. Apakah ini masdar min ma'rifah ini ya, sirah isim masdar kan gitu. Atau ini sirah sifat? Begitu pula dengan nakirah. Isim panggil ma'rifah. Apakah ada isim sifat yang berwazankan seperti nakirah ini kan gitu? Nakirah enggak ada lah. Nah, demikian. Kalau misalnya panjang nakirah itu baru kalau nakirah panggilan. Ya, itulah dia. Ada apa enggak kan gitu? Masdar dia. Tapi kalau misalnya nakirahnya panjang baru nah, saya enggak berani bilang nah, begini, masalahnya saya enggak berani bilang enggak ada juga. Karena apa? Hasan. Ya, antum pernah dengar kata Hasan? Hasan itu kata sifat. Atau dengan kata lain itu isim sifat, bukan isim masdar. Hasan. Kalau yang kayak fa'ilun ya, itu kita kenal total kan gitu. Fa'ilun, ma, apa muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun. Hasan sifat. Iya. Mengandung artinya ada kata sifat yang berwazan kan wazan seperti itu kan gitu masdar bersifat manusifat iya karena artinya ada kata sifat yang wazannya seperti itu nah jangan-jangan juga ada kata sifat yang wazannya adalah fa'ilun ya, kan artinya kita butuh penghafalan gitu loh ya. Jadi ya kalau antum mau tahu jawaban untuk hal ini maka cari. Ya, cari, kita pastikan apakah nakirah ini ada wazan sifat seperti ini. Nah kalau nggak ada, ya berarti coba kita pastikan apakah nakirah ini sirah isim masdar. Kalau nakirah sirah isim masdar, maka bisa dipastiin peletakan al pada isim itu salah. Kalau nakirah ini isim sifat, kan gitu. Karena wazan sifat ada seperti ada yang seperti ini, maka peletakan al sudah tepat. Tinggal penggunaan tak marbutah. Jadi problem kita kan gitu. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya sendiri lebih memilih bahwa ini adalah susunan idhafah. Tapi bukan berarti saya benar ya. Cuma saya memilih bahwa ini adalah susunan idhafah. Jadi ismun nakirati, ismul ma'rifati. Walau di sini kesannya susunan na'tiyah ataupun susunan sifat. Ini al ismun nakiratu, al ismul ma'rifatu. Wallahu a'lam. Ya, coba nanti kita periksa lagi atau ya silakan antum juga ikut bantu meriksanya. Ya, al-ismul ma'rifatu. Jadi kita baca aja yang ada di sini dulu ya. Al-ismul ma'rifatu huwa kullu ismin yadullu 'ala mu'ayyanin. Isim ma'rifah itu adalah setiap isim yang menunjukkan atas benda yang tertentu. Ya, benda yang ditentukan. Sementara isim nakirah setiap isim yang tidak menunjukkan atas benda yang ditentukan. Atau bisa juga kita artikan setiap isim yang menunjukkan atas benda yang tidak ditentukan, nah gitu ya. Ya bisa juga begitu ya, atas benda yang tidak ditentukan. Nah demikian. Contohnya apa? Seperti Muhammad. Maka Muhammad ini adalah isim di mana yang atas bukan yang bawah. Oh, iya. Ya, yang atas. Kalau yang atas maksudnya isim nakirah menunjukkan atas sesuatu yang tidak ditentukan. Sementara yang bawah menunjukkan atas sesuatu yang ditentukan. Nah, contohnya seperti Muhammad al-insanu orang itu, hadzal asadu, singa ini, zahratul apa nih? Banafsaj itu apa? Nama pohon gitu ya? Bunga mawar. Oh mawar, banafsaj itu ya? Mawar. Ya, zahratul banafsaj. Ya. Zahratul banafsat. Nah, contoh seperti zahratul banafsat ini ya, bunga mawar. Ya, ini menggunakan susunan apa? Idhafah. Maka saya pikir yang tepat itu adalah ismun nakirah. Ya, menggunakan susunan idhafah sama seperti bunga mawar, isim nakirah, isim ma'rifah. Ya. Wallahu a'lam. Jadi zahratul banafsat. Pengaruh ya jenisnya. Ya, enggak pengaruh ya. Ya, dia tetap mudhaf yang jadi. Ya. Tetap mudhaf yang jadi tolak ukur sama seperti tadi kan? Anak Fatimah pergi. Ya, yang pergi siapa ya? Anak. Ya, kalau anaknya mudzakkar berarti ya zahaba, enggak mungkin zahabat kan gitu. Karena tolak ukurnya Iya, tolak ukurnya tetap mudhaf. Tapi kalau ma'at baru ma'at. Iya. Sejenis. Nah, demikian. Jadi zahratul banafsaj. Nah, semua ini kita nyatakan ma'rifah. Kenapa? Mu'ayyan. Ya, sebab mu'ayyan. Wallahu a'lam. Lalu apa saja yang bisa kita nyatakan isim ma'rifah? Maka di sini diterangkan oleh muallif anwa'ul ma'rifah sab'ah wa hiya. Nah, macam-macam isim ma'rifah itu ada 7, namun beliau tidak menyebutkan macam-macam isim nakirah. Sementara dia menerangkan macam-macam daripada isim ma'rifah. Iya. Maka apa permasalahan tersebut? Di balik permasalahan tersebut karena memang isim ma'rifah tidak berbilang. Sementara isim nakirah tidak berbilang, yang artinya selain daripada isim ma'rifah itu adalah isim nakirah. Ya, selain dari isim ma'rifah maka itu adalah isim nakirah. Nah, demikian. Nah, anwa'ul ma'rifah sab'ah. Macam-macam isim ma'rifah itu ada 7 dan dia adalah pertama ad-dhamir, al-'alam, ismul isyarah, al-ismul mausul, al-mu'arraf bi-al, al-mudhaf ila ma'rifatin, al-munada al-maqsud, ta'yinuh. Dhamir. Ya, dhamir, saya pikir kita semua sudah tahu ya apa itu dhamir. Al-alam, nama. Ismul isyara, isim isyarat. Isim tunjuk. Al-ismul mausul, isim mausul. Ya, nanti akan kita terangkan apa itu isim mausul ya. Karena kalau di bahasa Indonesia kan pun isim mausul ini artinya isim yang disambung. Ya, isim yang disambung. Apa itu isim yang disambung? Ya, nanti akan kita terangkan. Al-mu'arraf bi-al, ya, yang ditarif dengan al. Nah, ini juga akan masuk isim ma'rifah. Yang ditarif dengan al. Al-mu'arraf bi-al. Ya. Jadi, kalau memang isim sifat, ini yang baru tepat. Ya, ini baru tepat dinyatakan isim sifat. Al-mu'arraf. Yang dimakrifahkan. Yang ditarif. Ya, barulah bisa kita bilang, al-ismul mu'arraf. Isim yang dimakrifahkan. Kan begitu. Namun kalau al-ma'rifah, ya berarti kayaknya yang pas itu adalah susunan idhafah. Wallahu'alam. Al-mu'arraf bi-al, ya, yang ditarif dengan al, yang kelima. Kemudian yang ketujuh, al-mudhaf ila ma'rifah. Yang disandarkan kepada ma'rifah. Ya. Al-mudhaf ila ma'rifatin. Jadi setiap isim-isim, ya setiap isim yang disandarkan kepada ma'rifah, ya tentunya berarti si mudhafnya ini, isim yang disandarkan ini, ya kondisinya nakirah. Nggak mungkin kondisinya ma'rifah, buat apa lagi dia disandarkan. Kan gitu ya. Artinya apa? Kondisi si mudhaf itu berarti nakirah. Tidak ma'rifah. Namun ketika si nakirah ini disandarkan kepada isim yang ma'rifah, maka dia menjadi ma'rifah. Ya. Jangan pula isim ma'rifah kita sandarkan kepada ma'rifah, maka enggak ada gunanya. Ya, orang dia sudah ma'rifah. Nah, jadi al-mudhaf ila ma'rifah. Ya, jadi faedah yang bisa kita ambil di sini berarti yang disandarkan kepada ma'rifah ini adalah isim yang belum ma'rifah tadinya. Belum ma'rifah aslinya. Namun saat disandarkan kepada ma'rifah, maka dia ma'rifah. Si mudhaf tadi. Lalu yang ketujuh ataupun yang terakhir al-munadal maqsud ta'yinuhu. Yakni seorang yang dipanggil, ya, sesuatu yang dipanggil ataupun seseorang yang dipanggil yang dimaksudkan ketentuannya, penentuannya, ya, yang dituju penentuannya, yang dimaksudkan ketentuannya. Nah, begitu. Tentunya, ya, tentunya di sini juga kita bisa mengambil kesimpulan ataupun dapat kita pahami, berarti al-munad al-maqsud ta'yinuhu ini juga bukan ma'rifah. Ya. Berarti bisa kita pahami ini nakirah. Nakirah tapi karena dia diseru sehingga dia menjadi ma'rifah. Ya. Dan dinamakanlah munada ini dengan al-munad al-maqsud ta'yinuhu. Kenapa? Pada saat itu kita tentukan panggilannya. Ya, nanti akan kita terangkan lebih lanjut. Ya, tapi yang jelasnya ini berarti al-munad al-maqsud ta'yinuhu bukan isim ma'rifah. Kalau misalkan dia isim ma'rifah, ya ngapain dibilang al-munad al-maqsud ta'yinuhu? Ya sudah, tanpa harus dibilang dia al-munad al-maqsud ta'yinuhu pun dia sudah ma'rifah. Yang berarti artinya apa? Ciri kemarifahannya tidak ditemui, hanya saja karena dia al-munadal maksud ta'yinuhu, maka dia ma'rifah. Walau aslinya dia nakirah. Jadi jangan pula nanti, ya Muhammadu, Muhammadu, kenapa ma'rifah? Karena al-munadal maksud ta'yinuhu. Salah ya. Kan firman Muhammad sudah ma'rifah, sebab dia alam. Nah, begitu loh. Mahum ya. Sama seperti kasus tadi ya, al-mudaf ila ma'rifah. Jadi jangan pula sesekalian mengatakan apa? Muhammadi. Ya, orang Muhammad sudah ma'rifah. Ya, wallahu a'lam. Nah, demikian. Jelas? Baik. Ya, kalau mau bilang berarti ibni gitu ya, anakku. Begitu. Kemudian wa fi ma yali syarh mujaz li kulli naw'in min anwa'il ma'rifah. Dan berikut ini merupakan penjelasan singkat, ya, penjelasan simpel bagi masing-masing macam, bagi setiap macam dari macam-macam isim ma'rifah, ya, bagi masing-masing macam dari macam-macam isim ma'rifah tersebut. Jadi yang berikut ini wa fi ma yali, berikut ini merupakan syarhul mujaz, penjelasan simpel terkait ya, ataupun ya terkait macam terkait macam dari macam-macam isim ma'rifah itu. Pertama ad-dhamir. Ismun ma'rifatun mabniyun yadullu 'ala mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin. Jadi dhamir itu adalah isim ma'rifah yang hukumnya bina, atau dengan kata lain dia itu mabni, yang menunjukkan atas mutakallim, atau menunjukkan atas mukhatab, atau menunjukkan atas ghaib. Apa itu mutakallim? Maksudnya orang yang berbicara. Lalu apa itu mukhatab? Yang diajak bicara, dan ghaib yang dibicarakan. Nah, jadi setiap isim ma'rifah mabni yang menunjukkan atas makna-makna ini, maka itu dhamir namanya. Muhammad dhamir atau bukan dhamir? Iya. Karena apa? La yadullu ala mutakallim au mukhatab au ghaib. Enggak menunjukkan itu. Maksudnya apa? Bisa semuanya Muhammad, bisa mutakallim, bisa ghaib, bisa mukhatab. Namun beda dengan anta. Yadullu ala mukhatab. Dan enggak mungkin yadullu ala mutakallim. Ana yadullu ala mutakallim. Enggak mungkin menunjuk apa? Enggak mungkin yadullu ala al-mukhatab. Huwa yadullu ala al-ghaib, enggak mungkin menunjukkan apa? Yadullu ala al-mutakallim aw al-mukhatab. Nah, beda dengan Ali. Kan begitu. Muhammad dan yadullu ala mutakallim mulus. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kenapa bisa yadullu ala al-mukhatab, bisa yadullu ala al-mutakallim, bisa sama seperti Budi. Bisa mukhatab, bisa pula nanti dia mutakallim, bisa pula nanti. Tapi dia enggak ada cerita. Pasti ghaib. Kamu pasti mutakallim, pasti mukhatab. Kan gitu ya. Saya pasti mutakallim. Nah, jadi yang punya makna seperti ini, itulah dhamir. Ya, itulah dhamir. Nah, demikian. Jelas? Selain dari isim dhamir, itu kita namakan dengan isim zahir. Nah, ini pengertian untuk isim dhamir. Jadi isim dhamir adalah ismun ma'rifah mabniyun yadullu ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Itu pengertian dhamir. Jadi sebenarnya cukup mudah mendeteksi dhamir ya. Pokoknya mana-mana yang menunjukkan makna mukhatab, makna mutakallim, atau makna ghaib, maka itulah yang dhamir. Mereka dhamir atau bukan dhamir? Ya, dhamir. Karena pasti? Iya. Ya dulu ala ghaib. Kan gitu. Kita dhamir. Karena pasti mutakallim. Nah, begitu. Baik. Contohnya ana, nahnu, anta, huwa dan sebagainya. Wa qad sabaqa syarhu dhamir bitafsil 'inda dirasati al-ismi 'inda dirasati al-ismi al-mabni fil juz'il awwali min al-kitabi. Dan pembicaraan ataupun pembahasan ataupun kejelasan tentang dhamir secara terperinci itu sudah kita terangkan, ya sudah lewat pada pelajaran isim mabni di juz yang pertama dari kitab ini. Jadi waqad sabaqa, sungguh penjelasan tentang dhamir secara terperinci itu telah lewat, ya, ketika pembahasan ataupun ketika pelajaran isim mabni pada juz yang pertama dari kitab ini. Nah, sekarang yang kedua, al-alam, ya. Isim ma'rifah ataupun macam isim ma'rifah yang kedua, yaitu al-alam. Apa itu definisi al-alam ataupun ta'rif al-alam? Ismun wudi'a li ta'yini syakhsin aw makanin aw syai'in bidhati. Jadi alam ini sebenarnya adalah nama. Ismun, ya. Alam ini adalah nama, makanya tadi kita terjemahin dengan nama. Alam adalah nama yang diperuntukkan, yang dibuat untuk menjelaskan, untuk menta'yin, untuk menentukan, ya, seseorang, atau untuk menentukan tempat, atau sesuatu yang lainnya, berdasarkan zatnya. Itulah yang namanya al-alam. Atau yang biasanya kita bilang apa? Namanya nama. Ya. Jadi alam ini adalah namanya nama. Harimau, nah kan begitu. Harimau, ya. Nah kira-kira demikian ya. Ini namanya apa biasa ini? Kuah. Enggak semuanya namanya kuah. Apa namanya? Bukan. Air botol ya. Air cup kan gitu ya. Namanya air cup. Dikasih kuah dulu baru. Nah ini kan saya bilang, nah ini namanya apa? Air cup kan gitu ya. Atau itu kalau itu biasanya kita bilang air botol ya. Iya. Nah tapi dari setiap air botol yang banyak itu masing-masing punya nama. Ada yang namanya Aqua, ada yang namanya Indobest, ada yang namanya. Nah jadi namanya nama gitu. Ya. Air botol yang ini namanya apa? Nama lagi kan gitu ya. Pertama kita tanya ini namanya apa? Air botol. Lalu kita tanya lagi air botol ini namanya apa? Nama juga kan. Jadi makanya namanya nama kan ini. Ya sama seperti misalkan ketika kita bertanya ya kan. Ini apa? Ya. Manusia ini namanya apa? Kan ya, nama juga kan ini. Nah, kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Intinya ya seperti yang diterangkan di sini. Apa namanya? Bahkan yang masuk ya. Ma isu. Ya, memang apa namanya? Ya, itu yang benar ya. Ya, apa namanya? Manusmu. Nanya siapa nama calonnya, ada juga ada mal ismu kan, ada yang mas muka kan, ada yang dasarnya dibuat pisah, mal ismu kan, begitu. Ya cuma aslinya kan, memang aslinya itu ya, memang aslinya mal ismu kan. Nah, lebih mas muka. Nah jadi intinya definisi dari al-alam adalah ismun wudi'a li ta'yini syakhsin au makanin au syai'in bi dzati. Lalu contohnya apa seperti Muhammad, Aisyah, Al-Maghrib, Lebanon, Lebanon, Makkah, Dimashq, An-Nail, Ad-Danub dan sebagainya. Ya, ini semua adalah nama orang, nama tempat ataupun nama sesuatu. Nah, ini namanya al-alam. Ya, ini yang namanya al-alam. Sampai nama Tuhan sekalipun ya itu namanya al-alam ya. Seperti Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu al-alam. Wal 'alam thalathatu anwa'. Dan nama ini terbagi lagi kepada tiga macam. Ya, nama ini terbagi lagi kepada tiga macam. Jadi ada tiga jenis nama. Ya, yang bisa dibilang nama. Nah, kan gitu ya. Jadi ada tiga jenis nama yang bisa dibilang nama. Yang maksudnya sesuai dengan definisi tadi. Atau dengan kata lain, ada tiga jenis kalimah yang bisa dijadikan nama atau bisa dinyatakan sebagai al-alam. Atau dengan kata lain berarti, jika kita ingin membuat nama, maka tidak keluar dari tiga macam ini. Kalau keluar dari tiga macam ini, berarti ada kesalahan di dalam kita membuat nama. Ya, karena nama cuma ada tiga katanya. Nama hanya ada tiga macam. Pertama apa? Nama itu dinyatakan sebagai kunyah. Yang ini nama ini. Ini al-alam ini namanya. Ya, kunyah. Dan apa itu kunyah? Jadi kalau memang nama yang antum miliki itu adalah kunyah, maka benar. Berarti nama antum benar. Jika itu bisa dinyatakan sebagai kunyah. Ya. Nah, maka itu benar. Tinggal kunyah ini kok dia kalau enggak payah dia ngomong aja. Tapi ya dia yang apa? Gimana? Yang pasti dunia ya mana dia? Gimana maksudnya? Dunia memang enggak ilat ini enggak itu. Kunyah enggak ilat. Sama kayak kunyah. Iya, enggak. Maksudnya enggak ilat gimana, Om? Enggak muskilah. Ada masalah ini enggak apa? Tidak hal itu. Kok bisa zikol? Bukankah zikol itu cuma di dhamma sama kasrah? Iya. Fathah kan enggak memang al-qadhiyah. Hah? Al-qadhiyah kan memang zahirah. Maksud ini. Tenang kita rupanya nun sukun dengan ya. Kan ada bab dunia kan itu juga. Biasanya kan dia oh itu pelajaran tajwid. Ini enggak, berarti bahasa apa ini? Iya, tajwid itu kok enggak susah gitu maksudnya. Iya, maksudnya dia bicara soal soal tajwid atau soal apa? Intinya berat, maksudnya berat enggak gitu kok dia kan? Yang iya, yang apa maksudnya masalah apa ini? Masalah kayak al-qadhi itu. Al-qadhi itu kan? Al-qadhi punya orang mati jumpai kok al-qadhi. Iya, ya, maksudnya punya. persamaannya dengan al-qadhi itu maksudnya kan? Iya, ya, kalau al-qadhi itu yang berat itu dhamma sama kasrah, fathah enggak. Itu al-qadhi apalagi ini kunya. Karena kan gitu. Iya kan? Itu bingung enggak? Enggak. Kalau masalah tajwid. Maksudnya kalau ini kan bertanya soal tajwid atau soal apa? Karena kalau misalkan ini kalau soal masalah kayak al-qadhi, kunyah dengan al-qadhi itu enggak bisa disamakan karena jauh berbeda. Belum lagi pun di al-qadhi itu yang berat cuma dhamma sama kasrah, fathah enggak berat. Iya, al-qadhi sama al-qadhi itu yang berat. Adapun al-qadhiyah itu enggak berat, ya kan sebagaimana sudah kita bahas. Nah, kalau ini kalau misalkan bicara tajwid ya ini izhar sama seperti dunia karena berada dalam satu kalimat. Kan gitu. Ya. Karena berada di satu kalimat. Nah, baik. Jadi pertama adalah kunyah. Nah, tinggal kita perlu paham ya apa ini kunyah. Apakah kita nama ini apakah nama kita termasuk kategori kunyah atau tidak kan gitu. Nah, kunyah adalah kullu murakkabun ya kullu murakkabin yabda'u bi'ab au au ibn. Ya, yabda'u bi'abin au ummin au ibnin. Inilah yang namanya kunyah. Jadi setiap susunan kata, ya karena nggak mungkin murakkab ini hanya satu kata. Ketika sudah dibilang murakkab, berarti minimal terdiri dari dua kalimat. Itu kalau murakkab, minimal terdiri dari dua kalimat. Yang mana dimulai dengan ab, ibn, inilah baru namanya kunyah. Kalau tak dimulai dengan ketiga kalimat ini, maka nggak bisa dibilang kunyah. Ya, maka nggak bisa dibilang kunyah. Ibu Budi. Ya jadi apa namanya Budi Sahputra gitu ya umpama. Nah itu nggak bisa dibilang kunyah ya. Itu nggak bisa dibilang kunyah. Kenapa? Bukan dimulai dengan ab, atau iben, tapi dimulai dengan budi. Yang ini ya, maka nggak bisa dibilang kunyah. Nah mungkin masuk kategori yang lain barangkali ya. Kita tunggu dulu kan gitu. Intinya yang pertama kunyah. Baik. Ya kunyah. Nah kunyah itu adalah setiap yang tersusun setiap susunan yang dimulai dengan ab, atau ibn. Nah, inilah definisi kunyah. Contohnya seperti apa? Abu Bakar, Ummu Kalthum, Ibnu Sina. Nah, inilah yang namanya kunyah. Nah, berarti nama-nama ini benar semua. Kenapa? Masuk kategori. Ya, sebab dari dikatakan al-alam itu cuma tiga. Ya, salah satu anwa. Hanya terbagi kepada tiga macam. Jadi, hanya ada tiga jenis. Ya. Alam itu ada tiga jenis. Jenis yang pertama namanya kunyah. Kemudian jenis yang kedua namanya laqab. Wa huwa ma asyara bi sifatin li musamma. Dan lakab ini apa? Apakah nama kita masuk ke dalam kategori tersebut atau tidak? Ya, lakab ini adalah, jadi lakab juga bisa dinyatakan al-alam ya. Lakab ini adalah apa yang masyhur dari sebuah sifat bagi pemilik nama. Ya. Ma'asy'ara bi sifatin. Ya, sifat apa yang masyhur, sifat apa yang menonjol. Ya, sifat apa yang menonjol bagi si pemilik nama? Al-musamma, ya, bagi si pemilik nama. Contoh, al-ma'mun, al-mutanabbi, al-jahid, atau al-hafid, jahil, al-faruq. Ya. Nah, kira-kira begitu. Ya, as-siddiq. Nah, itu lakab. Maka lakab ini juga disebut al-alam. Al-jahid mata ya, kan, yang melotot. Iya. Al-mutanabbi penyair. Al-ngariti. Nah, demikian. Ya, ini disebut dengan lakab. Jadi pokoknya apa? Yaitu sifat-sifatnya menonjol, ya sifatnya menonjol dari si pemilik nama. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang jin, yaitu apa? Ismun. Ya, ismun. Nama. Ya. Maksudnya jadi nama juga adalah al-alam. Jadi kunyah itu disebut dengan al-alam, laqab itu disebut dengan al-alam, dan yang terakhir nama. Nah, nama juga bisa dinyatakan sebagai al-alam. Dan apa itu ismun ataupun nama? Wa huwa ma laisa kunya aw laqban. Pokoknya selain dari kunyah ataupun laqab, maka itu namanya nama. Ya, maka apa kalimat itu namanya nama. Wal ismu yakun, dan isim ini bisa jadi mufrad satu, maksudnya satu kalimat gitu ya, bukan susunan. Maksud mufrad di sini adalah lawan dari murakkab. Jadi bisa jadi isim itu mufrad seperti apa? Ai min kalimatil wahidah, seperti ya, contoh maksudnya mufrad di sini adalah dari terdiri dari satu kalimat, seperti Ali, Maryam dan Yunus. Yunus atau Tunus ini? Yunus lainnya. Yunus rasanya. Tunus apa nama? Ya, Yunus ya. Yunus ini. Baik, nah ini dia. Ali, Maryam, Yunus. Ya. Nah, ini nama mufrad. Nama yakunu mufradan. Ay min kalimatin wahidatin. Lalu yang kedua, atau ya bisa jadi murakkaban tarkiban idhafiyan. Murakkaban tarkiban idhafiyan, susunan idhafah. Nah, kalau tadi mufrad, nah ini bisa jadi nama itu berupa susunan idhafah. Ay mudhafan wa mudhafan ilaihi. Maksudnya apa? Mudhaf dan mudhafan ilaihi, itulah nama. Itulah al-ism. Jadi bisa jadi ism itu mufradan, bisa jadi ism itu berupa idhafiyan, tarkibul idhafi. Contohnya Abdul Wahab, Abdul Aziz, Abdul Ghaffar. Kan gitu. Apakah itu susunan idhafah? Kalau memang itu susunan idhafah, berarti masuk kemari. Ya, tinggal antum pilih aja nama antum masuk yang mana ini, kan gitu ya. Itu Abu Lahab. Gimana? Abu Lahab punya. Iya, Abu Lahab punya. Ya, karena diawali dengan Abu. Abu Jahal kunyah. Bukan al-ism, ya, bukan ism, tapi kunyah. Namun walaupun kunyah tetap al-alam. Nah, ini yang kedua, yaitu apa? Tarkibul idhafi. Jadi kalau mau bikin nama, ya, maka imma mufradan, imma tarkibul idhafi, atau kunyah, atau laqab. Karena itulah yang bisa dinyatakan sebagai al-alam. Kemudian yang ketiga, au murakkaban tarkiban mazjiyan. Au murakkaban tarkiban mazjiyan, misal ya. Bauru Sa'id ya. Apa nih namanya nih? Bauru Sa'id atau Bauru Sa'id? Enggak maksud orang enggak dengar. Boro ke Buro. Ya, kalau ya kemungkinan bahasanya atau Bauru Sa'id ataupun Bauru Sa'id ya. Atau dan contoh lain adalah Bauru Sa'id. Buru. Buro. Buru Sa'id. Tapi bu ya, seharusnya Buro. Ya kalau tapi bu itu bukan bau ya. Buro Sa'id sama Amerika. New York. New York. Amerika. Iya. New York. New York. Yeah, New York. Ini namanya apa? Murakkab tarkib masjidun. Ini kan dia ada maksud. Yeah. Cuma dia contohnya pakai contoh-contoh baru ya. Yang lu katakan. Nah, ini nama, ini namanya apa? Tarkib masjid. Nah. New York bisa jadi nama aku. Ya bisa. Nama kota itu. Iya, kan nama kota. New York. New York. Begitu lah ya. New York. Kayak di saat dulu di bahasa Indonesia, bahasa itu nih kan. New York. Nah, intinya inilah ya. Intinya ini isem, jadi isem imma mufradan, imma tarkib idhafi, imma apa namanya, murakkaban tarkiban masjidian. Iya, betul. Jadi ya silakan pilih apakah mau pakai tarkib masjid atau gimana. Nah, rata-ratanya kalau saya rasa orang Indonesia itu mungkin bisa dihukumi ke tarkib masjid. Iya, banyak. Ya. Bukan, karena nggak bisa juga dihukumi ke susunan mudhafa. Karena kalau ke susunan idhafa, itu berarti artinya yang kedua bukan dia. Sementara mereka biasanya yang dimaksudkan oleh mereka bahwa semua nama yang dimilikinya itu adalah namanya dia. Berarti tarkib masjid. Ya kan gitu ya? Berarti tarkib masjid, bukan susunan idhafa. Yang ini artinya apa? Kita akan sulit meletakkan tanda rafa'nya. Contoh, mereka yang punya nama Muhammad Idris Ilyas. Yang mana namanya? Ya kan gitu ya? Muhammad Idris Ilyas. Yang mana namanya coba? Nanti ketika ditanya dia bilang semua itu namanya dia katanya. Jadi naruh rofaknya mau di mana coba? Beda kan dengan Abdul Wahidi. Naruh rofaknya di adab Al Wahidi mudhafun ilaihi. Ya. Di mana memang Al Wahidi? Namanya? Bukan dia. Kan gitu ya. Tapi Al Wahidi adalah Allah kan gitu. Sama seperti misalkan Abdul Wahhab. Ya. Yang kita meletakkan rafa'nya di abad, adapun al-wahhabi ya al-wahhabi, dan al-wahhabi ya Allah kan gitu. Nah begitu. Itu ibadah kan. Kok keluarga haji? Nah, gitulah dia akhirnya kan. Zainuddin. Ya, Zainuddin idhafah. Nah, itu bisa Zainuddin. Di mana berarti namanya dia adalah Zain Ad-Din, ya Ad-Din, bukan namanya dia. Ad-Din ya agama kan gitu ya. Zainuddin. Pakai Qamaruddin itu. Iya, Qamaruddin. Kan gitu. Qamaruddin. Saifullah. Di mana kita meletakkan rafa'nya, yang memberikan rafa' nasab ataupun khafatnya pada saif. Allahu ta'allahi, karena Allah adalah Allah. Syamsul Bahri. Kan gitu ya. Iya. Adik, maka kita meletakkan tanda rafa'nya di syams. Ya, maksudnya apa? Itu susunan idhafah. Tapi bagaimana dengan yang mereka itu namanya apa? Muhammad Ilyas, tambah lagi Yusuf di belakangnya, kan ya? Iya, kan tanggung. Jadi, atau bahkan ada yang bernama itu Yahya Muhammad Yusuf, kan gitu ya? Yahya Muhammad Yusuf, ya tiga nabi di borongnya, kan gitu. Nah, mau kita bilang susunan apa itu coba? Jadi waktu kita bikin nama anak itu kalau bisa dipikirkan itu. Ya, memang pakai basar, tapi orang tuh kebingungan naruh masuk lalu rofaknya di mana kan gitu. Nah, gimana nih mau naruh rofaknya nih kan gitu. Nah, gitu. Yang ujung-ujungnya nggak ada gunanya jadinya tuh, yang belakang-belakang itu. Nah, kalaupun ada di luar itu, misalkan ada nanti mereka namanya Ibrahim Ismail atau Ismail Ibrahim, maksudnya Ismail bin Ibrahim, yang berarti itu adalah susunan ibadah, di mana Ibrahimnya bukan si Ismail, Ismail ya Ismail, Ibrahimnya orang lain, atau dengan kata lain berarti bapaknya, kan gitu. Pernah anak buat ini, buat bin nama anak, terakhir orang yang itu, apa yang dibuat lagi pak gitu, orang lihat sudah ada, orang dibuat, apa yang orang buat lagi? Itu buat aja lah. Kemudian kedua, yang ketiga udah gak ada buat gitu lagi. Ah. Oh, nama nama Muhammad Ferry. Heeh. Ah. Gitu ya. Heeh. Ah. Apa, Pak? Heeh. Ah. Ada anak dari bapak ini yang bernama ini. Oh. Iya, iya. Gitu. Iya, iya. Beda nama ini. Enggak tahu lah. Oh, siapa? Udah buat aja. Cuma protes orang tuh gitu. Karena di atas itu udah ada keterangannya. Oh, karena di atas sudah ada keterangannya ya. Terakhir, nah itulah dia. Ya wallahu alam ya. Jadi yang jelasnya inilah yang ada di dalam bahasa Arab. Di mana dalam bahasa Arab ya, alam itu hanya ada kunyah, laqab, isim. Di mana isim ini terbagi lagi kepada tiga bahagian. Ada yang namanya, ada yang isim itu dia sifatnya mufrad, ada yang isim itu sifatnya murakkab tarkib idhafi, ada yang isim itu sifatnya murakkab tarkib nasji. Nah, mana mana dari nama-nama kita yang masuk ke dalam salah satu dari kategori yang semua ini tadi? Nah, begitu. Ya tinggal tentukan aja. Atau untuk berikutnya, ya berarti kita ikuti saja kalau mau bikin nama, ikuti yang kemarin. Ya. Kemudian semua di sini ada catatannya malhudah, ya, ada catatan. Yang qasimul alam ila murtajalin wa manqul. Nah, alam ini ternyata terbagi lagi, ya. Terbagi lagi kepada murtajal dan mangkul. Apa itu murtajal ya? Kalau kita paksain bahasa Indonesia murtajal ini dari sononya gitulah ya. Dari pabriknya. Iya, dari pabriknya murtajal. Sementara mangkul itu enggak dari sananya, atau dengan kata lain ternukil. Ya, ada yang namanya murtajal, ada yang namanya mangkul. Ya, sebentar ya. Isu apa? Yang tidak ada asalnya telah dipakai selain bentar amalnya. Murtajal apa kita kira, kita bahas ini silakan. Isim yang tidak ada asalnya telah dipakai selain iya, spontan ya, atau improvisasi sifatnya. Ya, itu yang dimaksud dengan murtajal. Jadi murtajal itu kalau kita artikan bahasa Indonesia-nya adalah spontan. Nah, tapi apa yang dimaksud dengan spontan? Apa yang dimaksud dari sono kan gitu ya, dari sononya. Maka di sini terangkan, didefinisikan ataupun dijelaskan oleh muallif, fal murtajal. Jadi yang namanya dari sononya itu maksudnya adalah atau spontan atau improvisasi ya. Maksudnya adalah malam yasbiqa lahu ya, malam yasbiqa lahu isti'malu fi ghairil alamiyah. Ya, itulah yang dimaksud dengan murtajal. Ya, ini penggunaannya tak pernah sebelumnya digunakan selain dari nama. Dimana penggunaannya dari awal memang sudah digunakan sebagai nama. Contohnya seperti apa? Su'ad, Yusuf, Zainab. Gak pernah dikenal, gak pernah diketahui bahwa penggunaan kalimat-kalimat ini digunakan selain nama. Malam yasbiqa lahu isti'malu lahusti'amalun fi ghairil alamiyah. Jadi penggunaannya belum pernah ada digunakan selain sebagai nama. Nah, itu namanya al-alam murtajal. Beda dengan budi. Berarti budi bukan murtajal. Kenapa? Banyak orang lagi. Hah? Banyak digunakan namanya. Bukan, bukan itu maksudnya. Nah, itu maksudnya. Di mana penggunaan kata budi itu enggak harus nama. Misalkan apa? Dia berbudi perketi. Oh, iya, kan begitu. Nah, itu namanya berarti bukan mur. Berarti nama budi bukan murtajal. Berarti nama budi masuk? Ya, tentunya berarti kalau bukan murtajal masuk mangkul. Kan begitu. Mangkul. Rudi, Rudi murtajal atau mangkul? Berarti murtajal lah. Iya, karena nggak ada dalam bahasa Indonesia Rudi kan gitu ya. Rudi mengerti. Ya kan gitu. Rudi mengerti. Ya kira-kira demikian. Gulam. Mengerti. Hah? Iya, mangkul. Ya gulam, ya kan? Hei, gue gulam. Ya kan gitu. Nama kan nama. Nah, demikian. Nah, kan gitu kira-kira ya. Nah, namanya kan intinya bukan mur, bukan murtajal tapi mangkul. Dari kecil dipanggil intinya. Nah, amal mangkul ataupun adapun nama ataupun al-alam mangkul, al-alam yang ternukil. Jadi tadi alam improvisasi ya, sama alam nukilan, alam improvisasi sama alam nukilan. Nah, alam improvisasi maksudnya adalah malam yasbiqalahu isti'malun fi ghairil alamiyah. Yani sesuatu sesuatu yang penggunaannya tak pernah digunakan selain kecuali untuk nama. Nah, adapun alam manqul ataupun alam nukilan adalah ma sabaq isti'maluhu fi ghairil alamiyah, yang mana penggunaannya pernah digunakan untuk selain alamiyah. Ya, untuk selain nama. Wa nuqila imma min sifatin. Nah, untuk yang ini ada penjelasan lebih lanjut. Wa nuqila imma min sifatin. Bisa jadi dia ini dinukil dari sifat, dinukil dari kata sifat seperti Hasan. Ya, di mana kata Hasan ini merupakan nukilan dari sifat. Jadi orang yang bernama Hasan itu dinukil dari sifat, sama seperti orang yang bernama Budi, di mana Budi itu dinukil dari sifat. Ya, sifatnya Budi, maksudnya baik. Bagus, di mana bagus itu dinukil dari sifat. Sifatnya bagus. Itu orangnya bagus itu. Jangan bagus di depan. Nah, demikian. Nah, jadi ketika orang yang bernama bagus, berarti itu nah alamnya mangkul. Mangkullah bisa dua kata ya. Nah, demikian. Bisa nah, kira-kira begitu. Baik, itu yang disebut dengan al-alam, al-alam mangkul. Kemudian bisa jadi ya tadi pertama imma min sifatin au masdarin. Jadi bisa jadi berasal dari kata sifat, dinukil dari kata sifat seperti Hasan, Mahmud. Ya, Mahmud itu wazan maf'ul, Karim wazan fa'il. Nah, semuanya adalah sifat. Kan ya Syarif, ya itu semua adalah kata-kata sifat. Nah, kemudian au masdar atau dari masdar. Contoh Taufiq, masdar dari Taufiq, masdar dari apa? Waffaqo. Iya, masdar dari waffaqo. Taufiq, kan gitu ya. Ikhlas, masdar dari? Iya, ikhlasa. Ya, jadi, ya itu silakan orang kita mau bikin nama anak ikhlas. Kan, ya. Nama anaknya ikhlas. Ya. Ya, tapi biasa ya. Ikram, ya, Taufiq kan ada. Orang bernama Taufik, ya, topiknya biasanya kita bilangnya topik ya. Orang maklum, bisa ikhlas namanya. Fidal, kan ya. Najah, Wafa, Dalal, dan Hudan dan sebagainya. Ya, Najwa. Jamin kan mana benar? Hah? Jamin kan mana ini? Jamin maksudnya? Sijamin. Oh enggak lah. Ya. Jangan jadi kan enggak, karena kan jamin itu nanti dia bisa berupa masdar, bisa berupa nadat. Iyalah, ini kan pokoknya yang masdar ya. Jadi imma nukila imma min sifatin, dinukil bisa jadi dinukil dari sifat, bisa jadi dinukil dari masdar, dan satu lagi au ismi jinsin. Ya, au min ismi jinsin. Atau dari isim jenis. Ya. Ya, jadi masdar sama isim jenis ya isim jamid kan? Baik. Contohnya apa? Seperti Asad, Usama, ya, Wardah, apa namanya Zamrada, kemudian Firuz, ya. Ini semua adalah isim jenis. Ya. Ya, ini isim jenis. Ya, bukan nggak ada orang yang bernama Asad, dan buktinya ada orang yang bernama Usama kan gitu. Au fi'lun atau bukan yang terakhir ya, bahkan masih ada lagi. Au fi'lun, ya, au fi'lin, ya, au fi'lin atau dinukil dari fi'il. Seperti apa? Ahmad, Yazid, ya. Kan begitu. Izzuddin, ya. Nah, itu diterangkan ya, Izz itu fi'il amr. Ya, Izzuddin. Ya, ada yang ingin diambil dari fi'il amr, silakan. Jadi kalau kita nanti mau bikin nama anak kita Izhab, ya silakan Izhab. Ya. Nah, begitu. Ya, silakan. Intinya ini masuk kategori apa? Alam mangkul. Nah, tapi untuk Ahmad ini kan alam-alam mangkul, ya kan gitu ya, bukan alam murtajal. Namun untuk bagian yang di atas dia masuk yang mana nih? Kunyah, laqab atau isim? Gimana? Ahmad masuk laqab, kunyah atau isim? Ahmad bisa juga masuk laqab. Hmm? Laqab bisa juga. Ahmad kan yang terpuji, Pujian. Enggak lah. Yang paling bukan. Lakop itu adalah ma'asy'ar bi sifatin musamma. sifatnya masyhur. Jadi misalkan, misalkan Bang Budi kan gitu ya, punya punya sifat jujur, lalu dilakopi dengan As-Siddiq. Nah, itu baru namanya itu baru namanya lakop. Iya, atau misalkan seperti Al-Hajj, Pak Haji. Nah, itu baru namanya lakop. Lakopnya Pak Haji itu kan gitu. Sifatnya harus maksud. Nah, berarti ini masuk apa? Iya, al-ism. Nah, ism kan terbagi lagi kepada tiga macam. Mufrad, murakkab, apa tarkib idafi atau tarkib mazdi, Ahmad? Iya, mufrad. Nah, begitu. Masuk mufrad. Adapun dari pembahagian murtajal dan mangkul, maka dia masuk kategori mangkul. Ya, intinya berarti pembahagian isim pun itu di, apa ada peninjauan sisinya. Ya, yang mana ada peninjau apa ada isim itu ditinjau dari sisi ini terbagi kepada tiga. Adapun alam ya bukan isim ya, alam itu ditinjau dari sisi ini terbagi kepada tiga. Alam ditinjau dari sisi ini terbagi kepada dua kan gitu. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Paling luas ya. Oh yeah. Pembahasannya. Iya. Ada lagi misal di tempat lain pembahasannya lagi. Pembahasan? Yang lebih lebar lagi. Iya. Soal alam ini udah ada, cuma apa namanya soal pembahagiannya ini udah mencakup ya, udah apa namanya udah mewakili ya, cuma kalau soal perinciannya ya ada yang lebih rinci lagi ya gitu. Demikian wallahu a'lam bishawab. Masih ada catatan lagi ya, sedikit lagi lah ya, baru nanti ismul isyarahnya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya idza waqa'at kalimatu ibn, ya idza waqa'at kalimatu ibn baina ismaini, maksudnya baina alamaini ya, lebih tepatnya adalah baina alamaini, jadi maksud dengan baina ismaini baina alamaini, hudhifa minhal alif misal ya, hudhifa minhal alif misal Umar bin al-Khattab ya, tapi ini lebih tepatnya andaikan penulis mengatakan fil kitabah itu lebih aula ya, karena memang itu ini hanya ter, apa ini permasalahannya adalah permasalahan di dalam Alkitab. Karena kalau fil lafaz, ya karena kalau fil lafaz itu selalu hilang. Hilang selalu. Ya, selamanya akan hilang kan gitu. Kalau fil fil lafaz. Adapun fil kitabah memang apabila kata ibn itu terletak di antara dua alam, terletak di antara dua alam, maka penulisan alifnya itu dibuang. Contohnya apa? Umar bin Khattab. Wa idza lam tatawassat, ya, wa idza lam tatawassat ismaini kutibat kamilah. Yes. Tapi kalau misalkan tidak ditengahi ya, atau maksudnya apabila dia tidak di tengah antara dua isim ya, dia tidak menengahi dua isim, dia tidak menengahi dua alam, maka alifnya ditulis dengan sempurna. Contohnya apa? Qara'tu, aku membaca alfiyata Ibnu Malik. Iya, Alfiyah bin Malik. Nah, fil lafaz sama aja. Umar bin Khattabi, Alfiyah bin Maliki. Ya, Alfiyah bin Maliki. Maksudnya apa? Sama-sama tidak terlafazkan. Namun di dalam penulisan yang terjadi perbedaan, di mana kalau di dalam penulisan apabila kalimat ibn di antara dua alam, alifnya dibuang. Namun apabila tidak di antara dua alam, maka alifnya tidak dibuang. Pelafasannya hilang. Iya, pelafasan saja. Itu karena dikarenakan di hamzah wasal. Ya, itu permasalahan hamzah wasal. Jadi makanya andaikan di atas tadi penulis mengatakan fil kitabah, itu lebih aula ya. Maksudnya untuk memperjelas bahwa ini hanya permasalahan tulisan, bukan permasalahan penglafasan. Kalau permasalahan penglafasan itu masalahnya adalah permasalahan hamzah wasal. Nah begitu, wallahu alam. Jadi intinya hamzah wasal pada kalimah ibn itu dibuang penulisannya apabila terletak di antara dua alam, dan tidak dibuang apabila tidak terletak di antara dua alam. Wallahu alam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini gimana? Bahasa Allah.